kolaborasi. Kutinggal turun naik terus. Kutinggal oleh saya turun naik terus. Pokok yang kasih kau arti punya jurus. Dia mulai bikin dia kugulus. Biar dong dapat like, biar dong nama naik. Mau semacam Pioka,